Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله جمع جمع رحيمني ورحيمكم الله جميعا. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan khususnya pada diri khatib umumnya pada jamaah Jumat semuanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan senantiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Karena sesungguhnya itulah hikmah diciptakannya kita di muka bumi ini adalah untuk melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kecuali supaya mereka mentauhidkanku, mengesakanku. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakum jami'an. Dan di antara sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian perintah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah berlaku jujur, mengatakan perkataan yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala melarang daripada perkataan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan untuk kita menjaga lisan-lisan kita dari mengatakan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita mengatakan perkataan yang benar, nam perkataan yang jujur yang tidak ada penyimpangan padanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada diri kita, semua nam yang ada pada diri kita, apakah yang ada pada jasad kita ataukah harta, jabatan dan kedudukan, itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai tanggung jawab. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakum jami'an. Oleh karenanya, wajib atas kita menjaga, nah menjaga karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita pergunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah kita pergunakan lisan kita yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan perkataan yang benar, untuk mengatakan perkataan yang bermanfaat, untuk mengatakan perkataan yang di dalam terdapat faedah, dan dijaga dari mengatakan perkataan-perkataan yang dusta, yang di dalamnya mengandung mafsadah ataupun kerusakan. Nah, dan di antara sekian perkataan yang mengandung mafsadah, yang menunggu kerusakan di dalamnya adalah menuduh. Adalah menuduh. Nah, di antaranya adalah menuduh berzina. Nah, perkara ini, menuduh berzina, mungkin terungkap atau terlontarkan karena kecemburuan yang terlalu tinggi. Sehingga seorang suami karena cemburunya terhadap istrinya, nah, ketika melihat istrinya mungkin berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau mungkin berjalan, atau mungkin dan begitu, kemudian terlontar dari lisannya, kamu telah berzina dengan laki-laki tersebut. Atau sebaliknya, mungkin dari sang istri, karena kecemburuan yang sangat terhadap suaminya, ketika suaminya mungkin berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya, atau mungkin yang lain-lainnya, sehingga terlontar kemudian perkataan tuduhan berzina. Atau mungkin dari seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, karena mendengar berita ataupun melihat dua orang yang berlawanan jenis, berdua-duaan di satu tempat, kemudian terlontar ucapan, kalian telah berzina dan seterusnya. Fabarul fikum jama' jumu'ah rahiman wa rahiman. Sungguh ucapan yang demikian, tuduhan, lontaran, mengatakan engkau telah berzina sementara tidak ada saksi ataupun tidak ada bukti, sungguh yang demikianlah perkara yang besar. Perkara yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, telah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia, yang merupakan pedoman bagi kaum muslimin, yang merupakan pedoman kaum muslimin. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perkara menuduh berzina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali cambukan, dan janganlah kalian terima persaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat An-Nur ayat yang 4. Jamaah jumaah rahimani wa rahimakumul jami'an. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Bagi orang yang menuduh berzina dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, 4 orang laki-laki yang bagus agamanya, yang udul, yang adil dalam agamanya, dan apabila dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi tersebut, maka dihukum dengan 3 hukuman ini, yaitu dicambuk 80 kali dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, dan dihukumi orang fasik. Di dalam firman yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yarmunal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'ina fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina para wanita yang menjaga kehormatannya, yang tidak pernah terbetik untuk melakukannya, dan mereka adalah para wanita yang beriman, mereka dilaknat, yakni orang yang menuduh dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Al-Quran Surat An-Nur ayat yang ke-23. Dan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik, wanita yang beriman, wanita yang menjaga diri daripada perbuatan tersebut, maka baginya dilaknat di dunia dan di akhirat, dan baginya azab yang besar. Di dalam firman-Nya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laula ja'u alaihi bi arbati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahumul kadzibun. Mengapa mereka tidak datang membawa 4 orang saksi? Jika mereka tidak bisa mendatangkan para saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah para pendusta. Al-Quran Surat An-Nur ayat yang ke-13. Nam jamaah jumaah rahimani wa jami'an. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menuduh zina terhadap orang-orang yang menuduh zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dihukumi orang terhadap orang pendusta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah jumaah rahimani wa rahimul jami'an. Kalau nama Allah subhanahu wa sudah menghukumi demikian, Allah subhanahu wa sudah menghukumi demikian, nama orang tersebut pendusta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang akan membela orang tersebut? Siapa yang akan mampu membela orang tersebut? Fabarakallahu fikum, maka berhati-hatilah, berhati-hatilah dari perbuatan tersebut. Nam dari menuduh berzina, nam dari menuduh berzina, bahkan dalam keterangan yang lain, nam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang maknanya, seandainya seseorang melihat orang tersebut nam melakukan berzinahan, tapi dia tidak bisa mendatang 4 orang saksi, maka orang tersebut dikatakan dusta dalam pengkabarannya. Jamaah Jumat rahimanu rahim jami'an, fabarofiyum, maka berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah, jagalah lisan-lisan tersebut. Jangan bermudah-mudahan, jangan sampai terlontar ucapan menuduh zina. Bagaimanapun perkaranya, yang misalkan seandainya istri kita berduaan dengan seseorang atau kita punya saudari, nam dan seterusnya, maka jangan sampai terlontar nam ucapan berupa tuduhan zina tersebut. Demikian juga, nam jangan sampai kita termasuk orang yang membantu menyebarkan berita tuduhan itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengiyakan, membenarkan tuduhan zina tersebut. Dan karena kalau demikian keadaannya, kita akan digolongkan kepada orang yang menuduh. Kita akan digolongkan ke dalam orang yang menuduh. Dan jamaah jumaah rahimahullah jami'an, yang demikian dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Orang yang menuduh orang lain melakukan fahisyah, zina ataupun liwat, maka Allah menetapkan hukuman terhadapnya berupa hadul qadaf, yaitu 80 kali cambukan. Sedang tuduhan yang lainnya nam tidak mendapatkan hukuman seperti itu, karena rasa sakit dalam hati yang dirasakan oleh pihak yang dituduh tidak sama jika dibandingkan dengan tuduhan yang lainnya. Seandainya dia dituduh kafir, dia masih bisa mendustakan pihak yang menuduh dengan cara menampakkan keislaman. Berbeda dengan tuduhan melakukan fahisyah yang tidak mungkin untuk mendustakan penuduh dengan hal-hal yang berlawanan. Dalam jamaah jumaah rahiman wa jami'an, kemudian di dalam keterangan yang lain, orang yang membenarkan penuduh zina itu sama dengan ikut menuduh berzina. Menuduh sama dengan ikut menuduh. Orang yang membenarkan orang yang menuduh orang lain berzina atau homosek, dia juga dianggap ikut menuduh. Nah misalnya seseorang menuduh orang lain, lalu ada orang ketiga nam yang mengatakan engkau benar, maka pihak yang membenarkan tersebut dianggap ikut menuduh, sehingga wajib ditegakkan hukuman had atasnya. Dan ini merupakan madhab jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah bisa dilihat sumbernya dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama jilid yang ketiga halaman 312, dan juga dalam kitab Al-Mughni jilid yang ke-12 halaman 394. Al-Alama Syinkiti rahimahullah berkata, yang paling kuat dari dua pendapat ulama menurut saya dalam masalah seseorang yang menuduh orang lain lalu ada orang ketiga yang mengatakan engkau benar, pihak yang membenarkan tersebut dianggap ikut menuduh, sehingga wajib ditegakkan hukuman had atasnya. Dan bisa dilihat dalam kitab Tafsir Adul Bayan jilid yang ke-6 halaman 11. Jamaah jumaah rahimani wa jami'an, As'adi rahimahullah ta'ala berkata ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nur ayat yang ke-4, yaitu orang-orang, yaitu menuduh wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan dirinya, demikian pula laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, tidak ada perbedaan antara dua hal ini. Ketika mereka yang menuduh tidak mendatangkan 4 orang saksi, laki-laki yang baik agamanya, yang adil, deralah mereka 80 kali deraan dengan cambuk ataupun cemeti yang baru ukuran sedang, yang menyakitkan dan terasa pedih. Tidak boleh mendera secara melampaui batas dan mengakibatkan kematian. Sebab tujuan nam utamanya adalah hukuman dera, bukan merusak ataupun membinasakan. Inilah ketetapan hukum bagi seorang yang melakukan tuduhan zina dengan syarat bahwa yang dituduh adalah orang baik-baik lagi beriman, sebagaimana firman Allah azza wa jalla di atas. Nam jamaah jumaah rahimani wal jami'an, nam maka perhatikanlah hal ini. Nam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita belajar membacanya, yang kita belajar keterangannya, yang kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka berusahalah untuk mengamalkannya. Semoga dan demikian Allah Subhanahu wa taala nah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Jamaah jumu'ah rahimani wa rahim jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian qawlan sadida, yaitu ucapan yang benar. Ucapan yang benar yang tidak ada penyimpangan padanya, yang tidak ada kebohongan padanya. Dan barang siapa ada padanya dua perkara ini atau tiga perkara ini, iman, takwa dan mengucapkan perkataan yang benar, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jamaah jumu'ah rahimani wa jami'an, fabarakallahu fikum. Sungguh ini adalah balasan yang besar, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau beriman, bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak ada penyimpangan padanya. Nah, Allah karuniakan kepadanya mudah untuk melakukan amalan-amalan soleh dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Fawarakallahu fikum jami'an jumu'ah rahimani wa rahimakum jami'an. Oleh karena mari kita berusaha berhias dengan apa yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, bersifat dengan apa yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sulit untuk melakukan amalan-amalan soleh, berat untuk melakukan amalan soleh, berat untuk melakukan ketaatan, dan berat untuk mengamalkan Al-Quran, mari kita koreksi diri kita. Barangkali ada pada diri kita perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran, perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang menentang Al-Quran, sehingga hidayah dari Allah pun, pertolongan dari Allah pun tidak ada, sehingga kita berat untuk melakukan ketaatan, berat untuk beramal soleh dan yang lainnya. Demikian di dalam sabda Nabi SAW yang maknanya, wajib atas kalian jujur, maka kejujuran tersebut akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan mengantarkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi oleh kalian dusta, karena kedustaan tersebut akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jumu'ah rahimani wal jami'an, oleh karenanya lisan yang ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha memanfaatkannya, mempergunakannya pada perkara yang Allah ridho dan Allah cintai, dan jaga dari hal-hal yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, sebelum datangnya hari dimintai pertanggungjawaban tersebut, mari kita berusaha dan sungguh-sungguh menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya pada kita untuk kita melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menunjukkan yang benar itu adalah benar, dan Allah memberikan karunia kepada kita untuk mengikutinya. Dan semua Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan yang batil itu adalah batil. Dan Allah mengkaruniakan kepada kita untuk menjauhinya. Allahumma rabbana zolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Walhamdulillahirabbil alamin.